Al-Quran ini merupakan kalam Allah. Ada dalam Al-Quran merupakan ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga kitab-kitab yang diturunkan. Semuanya adalah kalam Allah yang Allah wahyukan kepada hamba-hambanya. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan kitab-kitab yang lainnya yang Allah turunkan kepada para nabi, semuanya adalah kalam Allah. Jadi kalam Allah itu tidak terbatas hanya pada Al-Quran saja. Akan tetapi semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya itu adalah kalam Allah. Nah, wa kallama Musa takliman wa kallama Muhammadan lailatal Isra alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara secara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam. Itu kalam Allah juga. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Isra Mi'raj. Nah, sehingga dari sini kita ketahui bahwasanya kalam Allah tidak sebatas Al-Quran saja. Kan tapi Al-Quran ini di antara kalam Allah. Kitab-kitab yang lain pun masuk ke dalam kalam Allah. Begitu juga ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam, dan juga ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj. Nah, turun perintah untuk melaksanakan salat. Wa yunadi yawmal qiyamah aina syurakai. Begitu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil di hari kiamat, mana sekutu-sekutuku? Ya. Tantangan kepada orang-orang musyrik yang mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aina syurakai? Mana sekutu-sekutuku? Wa idnada rabbuka Musa. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Musa alaihissalam. Anida la yakunu illa biharfin wa sautin yaliku billah la yusbihu sauta wa la hurufa wa la kalama al-makhluqin. Allahu yatakallam. Anida, panggilan, tidaklah terwujud melainkan dengan adanya huruf dan suara yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyerupai suara dan tidak menyerupai huruf juga ucapan makhluk-makhluknya. Nah, di antara dalil yang menunjukkan tentang kalam Allah, di antaranya ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menunjukkan nida, panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di mana panggilan ini mesti dengan huruf dan suara. Tapi tentunya huruf dan suara di sini sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menyerupai suara dan huruf serta ucapan manusia. Dikarenakan sebagian ahlul bid'ah, ahlul ahwa, mereka menolak sifat kalam dengan alasan kalau ucapan mesti ada huruf dan suaranya. Kalau ada huruf dan suaranya, nanti seperti manusia. Ini gak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka menolak sifat kalam. Padahal, akidah al-sunnah wal-jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah mempunyai sifat kalam, memanggil, ada ucapan, ada suara, ada huruf, tapi ucapan, suara, huruf tersebut tidak sama dengan makhluk, akan tetapi sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fallahu yatakallamu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara. Wal kalamu sifatu kamalin, berbicara ini merupakan sifat yang sempurna. Nah, di kalangan manusia saja, ketika seorang bisa berbicara, sempurna. Nah, tatkala seorang mempunyai penyakit atau cacat, sehingga tidak bisa berbicara, bisu, ini suatu kekurangan. Nah, fal jamadu la yatakallam, benda-benda mati tidak berbicara. Wal hayawanatu la tatakallam, begitu juga hewan-hewan tidak berbicara. Wahia ahadu minal bashar alladina yatakallamuna. Nah, dari keadaan hewan-hewan tersebut, ya, di bawah keadaan manusia, yang mana manusia mereka bisa berbicara. Adapun hewan, benda-benda mati, mereka tidak bisa berbicara. Adapun manusia kelebihannya, mereka bisa berbicara. Fallahu karramal insana wa kammalahu. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia dan menyempurnakannya. Wa min kamalihi wa akmal kamalatihi al-kalamu alladhi tamayyaza bihi ala sa'il makhluqat. Nah. Dan di antara kesempurnaan manusia, dan di antara kesempurnaan-kesempurnaan yang paling sempurna yang Allah berikan kepada manusia adalah al-kalam, ucapan. Nah, yang dengannya dibedakan terhadap seluruh makhluk-makhluk. Ya. Ini antara perbedaan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dengan hewan, benda padat, tumbuhan, manusia dengan kelebihan untuk berbicara. Nah, sehingga bisa berdialog, berdiskusi satu dengan yang lainnya. فَاللَّهُ الَّذِي أَعْطَى الْبَشَرَ وَالْمَلَائِكَةَ وَالْجِنَّ الْأُقَلَاءِ أَعْطَاهُمْ هَذِي الْقُدْرَةِ عَلَى الْكَلَامِ. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia, malaikat, dan juga jin, akal-akal yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, kemampuan untuk berbicara. Nah, dan ada kelebihan manusia, malaikat, jin diberikan kemampuan untuk berbicara. Wasifatul kalam min sifatil kamal, sifat berbicara termasuk di antara sifat yang sempurna. Wallahu kamilun yuhibbu min kamalihi liman yasha'u min ibadihi wa makhluqatihi fahiya sifatul kamal. Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Di antara kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki daripada hamba-hambanya dan makhluk-makhluknya. Dan ini merupakan sifat yang sempurna. Nah, hal ilmu sifatul kamal. Ilmu merupakan sifat yang sempurna. Al-qudratu sifatul kamal. Begitu juga kemampuan merupakan sifat yang sempurna. فالذي يسلب عن الله الكلام والعلم والقدرة هذا تناقص الله غاية التناقص. Maka orang yang menafikan sifat ilmu, sifat ucapan, sifat ilmu, sifat kemampuan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perendahan yang sangat besar. Ya. Orang yang menafikan Allah tidak mempunyai ilmu, Allah tidak berbicara, Allah tidak memiliki kemampuan, bagi tanakus, merendahkan Allah, menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan penghinaan yang sangat besar. Kenapa dikatakan al-kalam, al-ilmu, al-qudrah, ini merupakan sifatul kamal, sifat yang sempurna. Kalau dinafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, berarti merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala, menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala. Walama qala ahadu kufari Quraisy, tatkala salah seorang di antara orang-orang kafir Quraisy mengatakan, in hada illa qalbasa, Al-Quran ini adalah ucapan manusia. Nah, Kalau Allah Ta'ala sa'uslihi sakhar, Allah mengatakan akan aku masukkan dia ke neraka sakhar. Nah, ini pun menunjukkan yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk, ini merupakan sifat orang-orang kufar. Nah, orang kufar Quraisy ketika itu mengatakan Al-Quran adalah ucapan manusia. Dalam artian Al-Quran adalah makhluk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancamnya. Sa'uslihi saqar. Akan aku masukkan ke dalam saqar. Dalam surah Al-Mudathir ayat 18-26 Allah mengatakan innahu fakkar wa qadda. Sesungguhnya dia memikirkan kemudian menetapkan. Fakutila kaifa qaddar. Celakalah. Bagaimana dia menetapkan? Summa kutila kaifa qaddar. Kemudian celakalah. Bagaimana dia menetapkan? Summa nadar. Kemudian dia merenungi, memikirkan. Summa abasa wa basar. Kemudian berwajah masam dan cemberut. Summa adbar wa stakbar. Kemudian berpaling dan menyombongkan diri. Faqala in hadza illa sihru yu'sar. Kemudian dia mengatakan, sungguh Al-Quran ini adalah sihir yang dipelajari, yang diajarkan, dipelajari dari orang-orang terdahulu. In hadza illa qaulul basar. Sungguh Al-Quran ini adalah ucapan manusia. Maka Allah katakan, wa uslihi saqar. Sungguh akan aku masukkan dia ke dalam neraka saqar. Nah, ketika menyatakan Al-Quran adalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Ketika menyatakan Al-Quran adalah ucapan manusia. Ya. Qaulul bashar makhluk. Ucapan manusia makhluk. Fatawa'adahu Allah hadal wa'id asyadid. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan ancaman yang keras ini. Ala hada ta'ni fi hadal Qur'an bi annahu sihrun wa bi annahu qaul basar. Terhadap celaan ini terhadap Al-Qur'an. Ya. Allah mengancam dengan ancaman yang keras terhadap orang yang mencela Al-Qur'an bahwasanya sihir, bahwasanya ucapan manusia. Hada tanaqqusun wa ta'nun fi hadal Qur'an. Alladhi huwa kalamullah anzalahu Allah li hidayatil bashar subhanahu wa ta'ala. Ucapan semacam ini menyatakan Al-Quran adalah sihir, Al-Quran adalah ucapan manusia, ini merupakan tanakkus, merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menghinakan Al-Quran yang merupakan kalamullah yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, jelas menyebut Al-Quran sebagai makhluk, ini menghina Al-Quran. Walaysa bimakhluk, Al-Quran bukanlah makhluk. Li'ana al-mu'tazilah wal-jahmiyah wal-batiniyah wal-rawafid wal-khawarij wa kulla fi'atid dolar takhtalifu maqalatuhum wa mu'addaha anna Allah la yatakallam. Nah. Ucapan Al-Quran kalamullah, Imam Ahmad, beliau berpendapat hendaknya ditambahkan laisa bimakhluk. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Nah, dikarenakan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, Batiniyah, orang-orang Rawafid, Rafidah, begitu juga Khawarij, dan semua kelompok-kelompok yang sesat, walaupun berbeda ucapan-ucapan mereka, tapi tujuannya, intinya satu, yaitu menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbicara. Tapi dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Nah, ada yang mengatakan Al-Quran adalah hikayah, Al-Quran adalah ibarat. Nah, ada juga di antara mereka yang mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, Al-Quran kalamullah makhluk. Nah, dan lain sebagainya. Hatta al-Asyairah ta'asaru bil Mu'tazilah. Sampai kelompok Asyairah mereka terpengaruh dengan paham Mu'tazilah. Nah, bil Mu'tazilati awailihim, ya, terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah, orang-orang atau generasi generasi awal di antara mereka. Kanu yakulun, mereka mengatakan al-kalam huwa sifatun qa'imatun bidatillahi subhanahu wa ta'ala. Lakin hadal Qur'an laysa kalamuhu wa innama huwa hikayatun di kalamihi. Ya, ini pernyataan Asy'ariyah. Kata Asy'ariyah, Al-Quran ini merupakan ucapan. Nah, Al-Kalam, sifat kalam ini merupakan sifat yang tegak pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi, Al-Quran ini bukanlah ucapan. Ya, syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Asy'ariyah. Nah, sifat kalam merupakan sifat yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Al-Quran ini bukanlah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Menetapkan sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tapi menolak bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Wa innama huwa hikayatun li kalamihi. Akan tapi Al-Quran ini merupakan hikayat terhadap ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, merupakan hikayat, merupakan ibarat dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalamu sifatun qa'imatun bidati laysa biharfin wala sautin walakin ma takallam. Dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, kata orang-orang Asy'ariyah, merupakan sifat yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada huruf dan tidak ada suara. Akan tapi, Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbicara. Ya. Syubhat mereka. Di sisi lain menetapkan sifat kalam, tapi di sisi lain menolak Al-Quran sebagai kalamullah. Dia menyatakan Al-Quran adalah hikayat dari kalam Allah. Ibarat, ungkapan dari kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian Al-Quran kalam nafsani. Yaitu ucapan yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala diungkapkan oleh malaikat Jibril. Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya ingin menyatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan ucapan Allah, tapi ucapan malaikat Jibril yang mengungkapkan apa yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tujuannya sama. Ingin menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya. Cuman ibarat-ibarat yang mereka ungkapkan berbeda-beda. Ada yang terang-terangan mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Nah, ada yang dengan subhat-subhat yang disebutkan tadi, Al-Quran hikayat, ungkapan dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan tertipu dengan pernyataan-pernyataan dan subhat-subhat mereka. Hadal Quran laisa kalamahu, nas'allahu al-afiyah. Asy'ariyah mengatakan Al-Quran bukanlah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalam siapa katanya? Hikayat dari kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'allahu al-afiyah. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diselamatkan dari subhat yang semacam itu. Wa min awakhir asyairah man saraha bi anna al-Quran makhlukun ma'ala asal. Dan di antara generasi-generasi akhir asyairah, ada yang terang-terangan menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Sangat disayangkan sekali. Ya. Adapun generasi awalnya masih malu-malu. Ya. Ketika menyebutkan Al-Quran makhluk enggak belum berani. Nah. Yang membuat subhan. Al-Quran adalah hikayat an kalamillah. Al-Quran adalah ibarat ungkapan dari ucapan Allah. Al-Quran adalah kalam nafsani. Nah, ucapan yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada suara, tanpa ada huruf. Nah, tapi yang membuat suara dan huruf adalah Malaikat Jibril. Yang mengungkapkan apa yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang Asyairah. Nah, yang intinya sama tadi. Ingin menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Tetapi dengan ibarat-ibarat yang berbeda, yang mengarah kepada pendapat bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Al-Quranu kalamullah laysa bimakhluk. Al-Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Wa kalamullah kulluhu laysa bimakhluk. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala semuanya bukan makhluk. Taurat, Injil, yang belum mengalami perubahan-perubahan, itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan kitab-kitab yang lainnya Allah turunkan, semuanya kalamullah, bukan makhluk. Wahaulai lama bada'u bihadil fitnah yakulun, kalamullah khalaqahu bighairi mahal. Mereka, ahlu bid'ah, yang menyimpang dalam masalah ini, ketika mereka memulai fitnah ini, mengatakan, Al-Quran, kalamullah. Nah, kalamullah yang Allah ciptakan tanpa ada tempat. Wa yakulun kalamullah, lakinnahu kama taqulna qatullah. Sebagian mereka mengatakan, kalamullah, Al-Quran itu kalamullah. Nah, akan tapi sebagaimana kau mengatakan naqatullah, unta Allah. Fayaqulun, mereka mengatakan naqatullah wa baitullah, ay min idafatil makhluk ilal khaliq. Mereka mengatakan naqatullah, nah, baitullah ini termasuk menyandarkan makhluk kepada Al-Khaliq Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Naqatullah. Unta Nabi Nabi Salih alaihissalam. Nah. Naqatullah. Unta Allah. Baitullah. Rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tanya Baitullah, Ka'bah, makhluk bukan? Makhluk bukan? Ya. Baitullah makhluk bukan? Baitullah makhluk. Nah, untanya Nabi Saleh disebut dengan naqatullah, makhluk bukan? Makhluk. Ya. Disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini dalam bab menyandarkan makhluk kepada Al-Khaliq. Ya. Menyandarkan makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan mereka mengatakan begitu juga kalamullah. Al-Quran iya kalamullah. Tapi makhluk. Katanya. Kok kenapa bisa makhluk? Dikarenakan ucapan kalamullah ini sama dengan baitullah. Menyandarkan makhluk kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Baitullah, rumah Allah, Ka'bah, makhluk. Katanya. Disadarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini dalam bab menyadarkan makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalamullah. Kalamullah menyadarkan kalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun sama katanya. Menyadarkan makhluk kepada penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada min talbisihim wa kadibihim. Dan ini diantara talbis mereka. Ya. Kerancuan-kerancuan, tipuan-tipuan yang mereka lontarkan kepada umat dan kedustaan mereka. Nah, dikarenakan perlu kita rinci. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak semuanya makhluk. Nah, idhofah Menyandarkan sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada dua perkara. Menyandarkan makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menyandarkan sifat kepada yang disifatinya. Nah, kalau Baitullah, iya. Menyandarkan makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'bah, ini makhluk. Disandarkan kepada Allah jadi Baitullah. Naqatullah. Nah, unta Allah subhanahu wa ta'ala. Unta yang apa, sebagai mu'ijat Nabi Saleh alaihissalam, ini makhluk disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyandarkan makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga penyandaran sifat kepada yang disifatinya. Apa contohnya? Yadullah, tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yad, sifat. Nah, disandarkan kepada yang disifatinya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan menyandarkan sifat kepada yang disifatinya, ini bukan makhluk, beda lagi. Begitu juga kalamullah. Nah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala ini dari bab idafatus sifah ilal mausuf. Menyandarkan sifat kepada yang disifatinya. Ya. Ya, jangan sampai terpengaruh oleh subhat-subhat yang dilontarkan oleh orang-orang asyairah. Ketika mereka menyamakan kalamullah dengan naqatullah. Ya. Ingatkan. Ya, bahwasanya idaufah, penyandaran itu ada menyandarkan makhluk kepada Al-Khaliq, ada menyandarkan sifat kepada yang disifatinya. Nah, dan masalah ini, kalamullah, ini termasuk dalam bab menyandarkan sifat kepada yang disifatinya. Dan ini bukan makhluk. Sehingga Imam Ahmad dengan tegas menyatakan Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Ada tambahan. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Nah, Imam Ahmad sengaja menambahkan walaysa bimakhluk, bukan makhluk. Kenapa? Dikarenakan tadi ada yang mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi makhluk. Ya. Al-Quran kalamullah, tapi makhluk. Dengan alasan tadi. Nah, kalamullah ini seperti Baitullah, menyandarkan makhluk kepada yang menciptakannya. Begitu juga kalamullah. Nah, ini kias yang batil. Mengkiaskan kalamullah dengan Baitullah. Padahal beda. Nah, yang satu idofah makhluk kepada yang menciptakannya. Yang kedua idofah menyandarkan sifat kepada yang disifatinya. Nah, Al-Quran kalamullah ma yakfi. Leish, katanya. Kata Syarabi Habibullah Ta'ala, Al-Quran kalamullah. Ucapan ini saja enggak cukup. Kenapa? Nah, kenapa enggak cukup mengatakan Al-Quran kalamullah? Harus ada tambahan walaysa bi makhluk, bukan makhluk. Li'anna al-jahmi wal-mu'tazili alladhi yunkiru anna al-Qur'ana kalamullah yakulu kalamullah. Walakin yuridu annahu makhlukun misla antaku annaku lana qatullah wa baitullah. Baitullah makhluk. Ya, kata Syarabi Habibullah Ta'ala. Kenapa tidak cukup mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi harus ditambah Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Kenapa? Dikarenakan orang Jahmi, ya, orang Mu'tazilah yang mengingkari bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, dia mengatakan Al-Quran kalamullah. Nah, ya, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, sebenarnya mereka mengatakan Al-Quran kalamullah. Akan tapi, yang dia inginkan, kalamullah itu makhluk. Nah, seperti yang kita ucapkan, naqatullah wa baitullah. Baitullah makhluk. Rumah Allah ini makhluk. Ka'bah ini makhluk. Naqatullah makhlukah. Begitu juga unta Allah. Yang merupakan mu'ijat Nabi Saleh AS. Ini makhluk. Alaysa kadzalik, bukankah seperti itu? Ini. Masuk di antara syubhat yang mereka lontarkan. Nah, mereka mengucapkan Al-Quran kalamullah, makhluk. Nah, subhat, alasan tadi. Imam Ahmad menyatakan Al-Quran kalamullah, tambahkan, laisa bimakhluk. bukan bahu. Fahuwa min hadzal bab, maka ini termasuk dari bab ini. Wa min hadzat tala'ub yaqulun kalamullah lakinnahu makhluq. Dan di antara tala'ub, sifat bermain-mainnya mereka. Nah, terhadap Al-Qur'an mereka mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah akan tetapi makhluk. Ya, bermain-main. Ya. Wa subhat-subhat. Nah, kepada umat Al-Qur'an kalamullah tapi makhluk. Nah, ya kata Syarabi habibullah taala, anta idza qulta kalamullah fala budda an taqula laisa bi makhluq. Engkau apabila mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah, maka mesti engkau mengatakan bukan makhluk. Jelas bantahan langsung kepada mereka. Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Nah, kira-kan kalau orang-orang Jahmiyah Mu'tazilah bermain-main mereka, menipu umat mengatakan Al-Qur'an kalamullah tapi makhluk. Nah, disamakan Al-Kalamullah dengan Baitullah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menegaskan, nah, dan membantah mereka mengatakan Al-Quran Kalamullah laisa bimakhluk. Imam Ahmad rahimallahu ta'ala beliau mengatakan demikian dikarenakan beliau mengalami pada zamannya fitnah khalqul Quran. Ya. Sampai 3 pemerintahan mereka berganti. Nah, dari daulah Abbasiyah, di mana 3 pemerintahan ini, nah, 3 raja ini terpengaruhi oleh pemahaman Mu'tazilah. Sampai memaksa para ulama dan para rakyatnya untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Nah, Syekh Muhammad menegaskan Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. لأنك لو قلت كلام الله وسكت وما قلت ليس بمخلوق يوافقك المعتزلي والجهمي يقول لك كلام الله. Dikarenakan kalau engkau mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah, kemudian engkau diam, tidak melanjutkan, dan engkau tidak mengatakan bukan makhluk, maka orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah mencocokimu. Nah, sesuai denganmu. Orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah berkata kepadamu, Al-Quran kalamullah. Sama saja berarti. Kita pun pendapat Al-Quran kalamullah. Eh. Lakin, huwa yukmilu bi'annau makhluk. Akan tapi, dia orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, ketika mengucapkan Al-Quran kalamullah, dia menyempurnakannya. Al-Quran kalamullah akan tetapi makhluk. Nah, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk membantah mereka dan menegaskan kepada mereka mengatakan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Kalau cukup mengatakan Al-Qur'an kalamullah benar berhenti. Nah, maka sama dengan ucapan Mu'tazilah, ucapan Jahmiyah. Mereka pun mengatakan Al-Qur'an kalamullah, tapi mereka menambahkan Al-Qur'an kalamullah tak akan tetapi makhluk. Adapun Ahlus Sunnah dengan tegas hendaknya mengatakan Al-Qur'an kalamullah laisa bimakhluk. Wa anta akmalta annahu laysa bimakhluq, maka engkau sempurnakan ucapanmu ketika mengucapkan Al-Qur'an kalamullah, sempurnakan, tambahkan bukan makhluk. Nah, sampai Imam Ahmad mengatakan wala yad'uf ay yaqula laysa bimakhluq, jangan lemah untuk mengatakan bukan makhluk. Nah, qala fa inna kalamallah laisa biba'inin minhu wa laisa minhu syai'un makhluk. Sesungguhnya ucapan Allah Subhanahu wa taala tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sedikit pun dari Al-Qur'an itu adalah makhluk. Nah. Yakni sifatul kalam sifatun qa'imatun bidatillah tabaraka wa taala. Maknanya sifat kalam merupakan sifat yang tetap yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, lakin yatakallamu mata syaa wa idza syaa. Akan tetapi Allah berbicara kapan saja beliau kehendaki dan apabila beliau menghendakinya. Ya. Yang para ulama menyebutkan sifat itu ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah yang tidak lepas dari diri Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatun fi'liyah, sifat di mana Allah Subhanahu wa taala melakukannya kapan saja Allah menghendaki dan apabila Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, dan sifatul kalam termasuk sifatul dhatiyah dan sifatul fi'liyah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersifat dengan sifat kalam dan juga Allah Subhanahu wa taala berbicara kapan saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifatul kalam, kalamullah laisa bima'nin minhu. Sifat kalam merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ruddu al-mu'tazilah alladziina yaquluna khalaqahu bighayrihi. Nah, maka ucapan ini membantah ucapan Mu'tazilah yang mengatakan Allah menciptakan ucapannya tanpa ada tempat. Nah, diciptakan tanpa ada tempat. Padahal ucapan Allah Subhanahu wa taala tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita makhluk berbicara. Ucapannya tidak terpisah darinya. Nah, tapi yang namanya makhluk, nah, sifat-sifatnya ya makhluk juga. Ada pun sifat Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Masih panjang pembahasan tentang Al-Qur'an kalamullah. Baik, dari makhluk. Insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Jelas di sini bisa kita ambil faedah. Nah, bahwasanya Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Jangan tertipu dengan ucapan-ucapan Mu'tazilah, ucapan-ucapan Jahmiyah, Asy'ariyah dan lainnya. Yang intinya mereka semuanya ingin mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ada yang terang-terangan menyatakan demikian, ada juga dengan isyarat-isyarat ke arah sana, ada juga dengan talbisat-talbisat dan subhat-subhat yang mereka lontarkan untuk menipu umat. Barakallahu fiikum. Ya, alhamdulillah kalau ada pertanyaan tolong barakallahu fiikum. Jangan lupa itu angkat saudara-saudara kita kaum muslimin di Rohingya, Myanmar. Nah, dan mereka diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menghancurkan musuh, musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh alam Islam. Tapi insyaallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.